mekar di taman, disunting musyafir lalu. Dan gugur ke bumi. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar. Kumbang menghampiri, rasa ingin memiliki. Tapi awas janganlah merasa bangga akan kecantikanmu. Bila nanti engkau terluka asmara, keangkuhanmu sirena. Bila bunga sedang mekar, indah mewangi dan segar. Tertunduk malu, wajahnya sudah tiada berseri lagi. Tertipu cintanya hingga putus asa, hanya mengharap janji yang tiada pasti. Oh sungguh kasihan, bunga pun merana. Menyesal pun tiada berguna, menyesal pun tiada berguna. Biar musyafir berlalu, ku kan jadi gembala cintamu. Tertunduk malu, wajahnya sudah tiada berseri lagi. Tertipu cintanya hingga putus asa, hanya mengharap janji yang tiada pasti. Oh sungguh kasihan, bunga pun merana. Menyesal pun tiada berguna, menyesal pun tiada berguna. Biar musafir berlalu. Ku kan jadi gembala cintamu, ku kan jadi gembala cintamu, ku kan jadi gembala cintamu. Ku kan jadi gembala cintamu.